Abah, sudah 1000 hari kau meninggalkan kami. Kami rindu istiqomahmu. Kami rindu sholat berjamaah di belakangmu. Kami rindu membaca maulid di setiap malam Senin di pertengahan malam bersamamu. Kami rindu, rindu amarahmu, rindu ngaji subuh tafsir bersamamu. Engkau boleh meninggalkan kami, jiwamu boleh meninggalkan kami, tapi ruh semangat perjuanganmu selalu ada dalam hati dan jiwa kami. Abah, kan ku jaga di setiap nasihatmu, di setiap nafasku. Kan ku hangatkan namamu di relung hatiku. Kan ku kubarkan semua impianmu di setiap langkahku. Hanya ingin menikmati senyummu di ufuk senjamu. Untuk abahku tercinta, Kiai Haji Nuruddin Musiri. Allahumma salli ala Muhammad. Sallam alaihi wa ala alaihi. Kerunga ate pakun tak mare dekia seeman kasantre. Allahumma salli ala Muhammad. Teromirnga pole tebu tebu sesae dari beliau seatena perse seatena perse. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, kabulaki doa santri kami. Masjid pokol setong, masjid pokol setong. Masjid pokol setong. Nabi Esu.